Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma ij'alna minal mukhlishin. Allahumma ij'alna minal mutawakkilin. Setelah dengan puji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, hanya dua takzim hormatalu tuan kepada seluruh para alim ulama gure-gure Ban Bandung, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, dan guru-guru majlis ta'lim, kepada Walid Munir di Kiran, juga kepada Bapak Bupati dan seluruh perangkat pemerintahan Kabupaten Pidijaya, kepada Tunku Raja Imam Masjid dan seluruh unsur pemerintahan kecamatan dan desa di lingkungan Masjid Tegadenyo. Baiklah, dalam pengajian malamnya tuan ingin berbicara tentang sebuah judul yang tuan anggap pertama di diri tuan hal yang penting, baik kepada lun sendiri atau kepada siapapun. Di mana tanya dah depa bahawa hakikat daripada kehidupan kita tanya adalah perjuangan. Perjuangan dalam sebuah peperangan, siapapun yang hidup, yang dilahirkan ke dunia, sudah masuk di dalam arena perjuangan yang penuh tantangan. Memang Allah menciptakan kita tanya untuk sebuah perjuangan. Pertama adanya jid ke manusia karena sperma yang jid ke ketanyonyo ka berhasil berjuang mengalahkan sperma yang lain, sehingga wujud menjadi seorang bayi. Dengan lahir ke dunia untuk sebuah perjuangan. Patah depunya perjuangan karena Allah berdepa. Bahasa ne berdepa pun ne perintah Ba Jibril, ya berdepa Ba Nabi Muhammad. Sehingga setelah peristiwa kemenangan perang Badar yang luar biasa, yang membuat kaum musyrikin kaget, di atas kekuatan yang luar biasa yang timbul dari umat Islam yang sangat minoritas, tapi mampu mengalahkan pasukan musyrikin yang luar biasa le. Sehingga kemenangan awal bagi Islam setelah war dari perang Badar, Rasulullah pegang kemenangan perang Badarnya kemenangan kecil, dan perang Badarnya adalah peperangan kecil. Walaupun tak anggap nyan keberhasilan besar, kemenangan taraih dengan segala pengorbanan, tetapi nyan perang kecil, sukses jih lebih gampang dari perang yang lebih besar. Na perang yang sulit menang, yang cukup besar tantangan kegedanya orang iman. Jadi danyonyo tawo dari kemenangan perang kecil untuk menghadapi perang besar yang harus menang. Pe perang besarnya adalah perang melawan hawa nafsu. Nafsunya hana dalam bentuk sebuah fisik yang na di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, sehingga manusia yang kalah dalam perang nafsu nyan hal yang biasa. Tapi manusia yang menang melawan dan memerangi hawa nafsu, itulah manusia-manusia hebat dan kuat, mampu memenangkan peperangan besar. Sehingga para malaikat waktu kekalen manusianyo tameng dalam neraka, mana kaget. Tahu brabu brabu ramai tak tameng dalam neraka ni. Anak-anak tu kerja ke? Pun tu kerja, si kajam mengkon tu jalan. Gira kan urakanya tika dijalak ke jemengkan. Dari golongan genyan malaikat manteng yang cukup hebat, watai gebuh nafsu, rela ketik kena teruk no dunia. Tapi yang dia ketahu ke, nah langkawan manusia selamat dari neraka jadi penghuni syurga, bagaimana dia bisa sukses? Sementara longan lung wate gebuh nafsu gagal dalam dunia, artinya mereka pemenang-pemenang perang besar di saat diterjunkan ke dunia untuk berperang. Nyokan cerita ke gop yang pelik tak nak cerita ke, kita nyong duduk-duduk ino malamnya ke rawat dia. Trip nyo kata Udib, setiap hari bertempur dengan nafsu, tiura bertempur dengan nafsu. Ura malam 20 jam selalu menghadapi pertempuran. Ki identifikasi ro. Pula talu, pula menang. Menyo dari tabedah sampai tak sitok jak puturut nafsu, tanda itu manusia-manusia yang sudah jadi tawanan perang nafsu. Pasal dalam penjara kajik lagi pekerja, pekerja rodi masa penjajahan, mulai bengah pun dari tabedah sampai tak lop. Pe yang tak mututuk, pe yang tak bergerak, ho tak bergerak, mandum arahan dari nafsu, tak anda danyo tahanan, tahanan perang, sudah kalah perang. Baik tak kalah perang, kalah di pertempuran ini. Tak bawa orang kalah perang mati-mati. Menyo mati manteng golom menang, tanda manusia kalah perang. Pekuh di setiap pertempuran dengan talu tapi punile bahaik bedah waktu subuh waktu mayak heboh haik waktu mayak hinan duh bahawa kat talu perang. Di saat melita bedah hana tak mulai dengan amal-amal kebaikan, malas, bosan, tidak sanggup. Inan pun nilai kakalah. Olehnya kau dah taju tak kerja, jauh ublang, jauh ubli, jauh kantu, jauh laut. Dalam rangka apa? Dalam rangka hanya untuk pencapaian-pencapaian keinginan nafsu. Dalam rangka hanya untuk mencapai niat-niat untuk menghasilkan sebuah penampilan kehidupan dunia. Kalah perang lagi. Talo perang. Dia pertempuran le talo. Munyo sabe-sabe talo di dalam pertempuran. Insya-Allah akan kalah perang. Manusia yang menang perang untuk menggapai syurga, menyelamatkan diri dari neraka adalah yang selalu di dalam setiap pertempuran adalah menang. Tiura tanya, tiura mau perang tapi kenapa tu? Yang tuntut li Allah, yang tuntut li nafsu. Tak kubah tak riu li Allah, tak ikut yang tuntut li nafsu. Allah gepa haram ada yang haram. Demi untuk pencapaian nafsu, tak langgar yang haram. Itu sudah kalah perang. Sudah nafsu, sudah menang. Demi pencapaian keinginan nafsu, tak lupakan agama. Demi untuk tawuruh kepentingan nafsu, tak biarkan kebaikan-kebaikan hana terbantu. Kalau kalah peperangan dalam setiap hari tak jalani kehidupan, berisiko tahu dia. Risiko pakat. Karena syurga dan neraka ditentukan oleh kehidupan peperangan duniawi, menang atau kalah. Jadi ini malamnya tak duduk tak kaji diri. Pada siapa kata Udib? Ura-ura yang tamu perang dengan nafsu, katanya puslah dulu talu dari waktu menang. Munyo tak identifikasi rote memang ira ku laude yo tile talo ke mana oh entah mu perang talo sabe talo nyen fa evaluasi diri mungkin tanyo hansip kekuatan perang, hansip senjata, senjata le tak merek. Senjata perang nafsu merek ilu. Tapi same tu. Pertama ilu merek je ilmi. Ilmi fardu'in. Dengan senjata awal hai. Pihak madangan je. Ilmi le. Yang selanjut je. Salah satu. Jadi malamnya beda pegah jahitan. Habis bila pegah. Ada habis dah pegah, habis dah dengar. Eh dah pegah, eh dengar belum dah pegah punya air. Biasa ya, kan dia pergi balik dengan air, kita lalu perang rindu. Ya, saya kabar berat yang buat satu majid. Saya akan melawan dengan nafsu, dan tak lalu juga perang. Anak mana teruk tengok. Sikat tengok. Alasan sikat nak air je. Hei tak pun orang. Hei tak. Yang tak pakai buat dalam tinggal. Tak benar lah santeng. Tak benar. Jadi hal yang paling utama. Sebenarnya yang memenangkan peperangan. Benar dua buah hak. Bagaimana. Benar tak memiliki senjata yang paling ampuh untuk menang perang. Yaitu pertama sabar. Yang kedua syukur. Tanpa kesabaran yang cukup dalam menghadapi nafsu, pasti akan jadi ketawanan perang bagi nafsu di penjara. Menyukai penjara ji, ujung ji neraka. Di penjara ini hidupnya ada masalah, ada pikiran neraka itu yang cukup masalah. Yang kedua, syukur. Jadi ini tak bicara ini pun persoalan sabar. Pakan perle sabar. Karena tak benar tak pegah. Orang yang hana tegar di dalam peperangan pasti akan tunduk dan takluk. Ya ke hek, ya ke sakit, ya nyo, ya ji, hak itu nyo, hak itu ji. Alah, puas tak mau perang, aku tak ikut ji ju. Sebab jiwa yang tidak tegar dan kuat. Untuk menjadikan jiwanya tegar, mampu menghadapi beban dan berat sepahit apapun dengan senyum, tergantung ehnana. Senjata sabar yang kita miliki di dalam hati dan jiwa dia. Tapi waktu kita renungi, kita fikir nurakanya hak kita sabar. Hak kita sabar untuk dia. Surganya menyatakan, oh pihak kita sabar punya hanaruh itu dalam. Maka dah ngut agak tanda depu-sapu. Agak ini mi idiot nak. Media ya nanti rimu fikir mie raya biasa pada ya dan mana ibu ya cuma mie raya ya mie raya ini biasa mie gusuk-gusuk apa kan ya manyo mie karaya pada ana di mana aku kan di ana itu pu yang pu. Sehingga pegah di dalam kitab-kitab termasuk lagi dalam Muraqib Ubudiyah. Seandainya ke pelemah bagi tanya fiat mentang curganya nanti ah pelemah. Tiga beli ke pelemah. Ketayang tentang curga bagi tanya. Si menek ada. Tak nak budia dari dalam syurga. Pakiban, udik bahagia, senang dan suci. Tak kalon gambaran-gambaran curganya apa? Hai tim tengok tili malam. Curganya bum tu macam cara temang ji ibadat waktu malam puasa waktu uro. Yan han tapi huli de puasa waktu uro. Dah hai tim tengok malam. Kan han tai hai tim tengok. Bandingan ke curga tengok-tengok ibu pe. Hawa ke curuga lah. Sabar lagi awak tanya Hawa ke nonton bola Barcelona. Real Madrid Barcelona. Tengok-tengok je pupa. Wow. Boleh kau tengok je. Tengok kerai ke mata api pinan. Ya ana alaf saan hek buna urau. Ana tep eh. Ana. Dua minggu ke ana ke eh. Tetap. Tamah si Euro tu di malam tu untuk hanya nonton bola. Ai tim dengar biga eh bi tinggal ke TV. Ya ai sipak bola yang bagi perlu bolanya nya hina bagi bayangnya ai tim dengar. Pakat. Nampak galak. Eh nang galak golom syurga problema. Memenyedek nan hai tim dengar tertak tanya menyeru pelemah syurga sangat tem diplo don hai tim dengar tu menanti menyeru pelemah neraka untuk menghasilkan syurga mencapai syurga dan untuk selamat dari neraka. Han mungkin tak terjadi bak pribadi-pribadi yang tidak cukup kesabaran di dalam berperang menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan dunia. Musuh terbesar adalah nafsu yang na di dalam diri kita yang mencoba oleh Allah. Yang kedua syaitan. Nafsu syaitan. Olehnya bermacam selera dan syahwat. Sehingga akal kalah. Ilmu talu. Iman talu. Malaikat mulhim yang tukang salamati talu. Pakon. Karena hana so bantu. Hansip sabah. Watih hansip sabah. Sah malaikat terabaikan. Watih hansip sabah. Sah akai. Dorongan akal terabaikan. Iman tenggelam. Sabah apa? Sabah. Bakten pit udip dalam dunia dan sabar bak menghindari petenro menjauh dari kesenangan-kesenangan duniawi. Hei dat pada sabar drod hei tim sabar nganggo aduna urung tedu alam tago sedih abis. Pui jebit su kiri tat lo igo pana moho ho iro pana moho saho iti ji iji dumpua kana ilung sapu tanna kibanjara lung besabang engko hai sabar wate hana sabang engko iurung gatien ge urung kaya pi susah ge gatien ro handa bang urung kaya iurung kayanya pi ge urung kaya la elong ge bagaro gatien ni benda susah ge ti manung tu tak bak pesaban-saban ro ngenggop dalam hal penampilan duniawi wate takalen hanya ingin sama bak penampilan to ken bak kebaikan mendi susah handa bang ngenggop bak kebaikan lain. Bagaimana saya menjadi orang sebaik mereka? Ini yang kagui oleh Allah. Tetapi kan bagaimana saya harus tampil setampil mereka? Padahal penampilan dan popularitasnya hanya manfaat untuk setelah kematian. Kan menang urung miman. Sesat cara berpikir. Iman hana berfungsi. Tetapi lih butoi cara tak semikir. Han jade. Karena sabar hanti. Maka ilmu sabar itu penting. Untuk menghasilkan sabar. Untuk supaya. Bek tunduk. Mengalah dan takluk kepada. Godaan nafsu syaitan. Dan syahwat. Maka perlu kepada tamrin dan tahzin. Perlu melakukan riadah. Perlu melakukan tahzin. Karena lewat kesabaran. Baru jihna sabar apabila terjadi riadah. Urung hana sabar ha ikut latihan. Ha. Urung hana sabar ha ikut ujian. Untuk mendorong kepada sabar. Pertama gedanyo perle semangat. Perle tafakur, perle renungan, perle kesadaran sehingga deh bahwa kesenangan dan kebahagiaan tanyo na bak kesabaran. Ye baik dua-dua gagerai, baik dua-dua guna raka. Perle tafakur bele, perle renungan bele. dah hindari hal-hal yang melalaikan dan melupakan akhirat. Yang ujung ji katanya bisa dah lakukan itu riadah. Kiban riadah, riadah selalu melatih diri melakukan kebaikan dengan perasaan beban yang pada ujung ji bebannya hilang dan mampu dah lakukan kebaikannya seberat apapun. Orang punya makin latih ji makin degan. Nyohana latihan han degan. Jiwa tanyo tanpa dilatih bak kebaikan han kuat bak kebaikan. Sebab hati dan kejiwaan tabangge tubuh ji. Munyo tubuhnyo sering bekerja keras dia akan semakin kuat. Tubuh yang hana aktivitas, hana kerja sapunya lemah jaju ji. Makin tegar latihan, makin tegar tubuh. Jiwa ke nanti. Untuk menjadi kuat di dalam kebaikan, latih terus walau dengan beban untuk melakukan kebaikan. Pakai nurah air ke semayang. Puan yang berat tak semayang. Puan ada kekuatan fisik kan. Tak nak punya tajuk numpuk lehen alih, eh kecacai mandu. Nyan belang kan. Kali semua dua nalih, tajuk dua nalih tu asing. Kelong mendera. Yang main ke tajuk semayang. Nampu hana tegak tubuh kan. Hana tegak hati. Iman hana berfungsi kesabaran hana tegak. Hai dah bapak tu ni. Pakon ke hana tegak, hana latihan. Hana dilatih untuk kebaikan. Sehingga mulai dari banyak aja sebenarnya harus latih kebaikan. Mahinalah fungsi siro pemimpin rumah tangga menjadi pelatih-pelatih kebaikan bagi isi rumahnya. Kan tukang bibu tak pusuk bajet. Pelatih anu. Sehingga isi rumah tangga menjadi orang kuat yang mampu memenangi peperangan karena anak yang lahir tak pelahirnya jika tak pelahir tiro hamba yang akan berperang supaya tidak gagal di dalam peperangan dunia. Munyo anak tanyo hana tak latih tenggelam dengan doyang ayo apa mahana tak melatih melangu mantang anak minyak anak gop dia yang melangu. Anak tanya hana tak pernah yang melangu. Wateh je. Eh, matau kurupum lam berut lam keruang. Anak gop selamat. Anak tanya lam. Pakon. Hana tak pelatih muna melangu. Lautan dunia itu dalam sekali. Bahaya sekali. Pulau mbak zamannya di dunia global. Gampang untuk tenggelam. Yang ujungnya adalah neraka. Latih anu. Jok didik kerau. Jok buat pendidikan yang betul. Latih pun. Latih perang. Untuk memenangi peperangan. Iaitu kesabaran. Dari banyak kan. You wajih biasakan dengan buat-buat kebaikan yang di dalam agama. Menyuhana menang. Menyujih haid apa sukses dan latih. Tanya-tanya aku dah mula neraka ahli Tuhan. Dia ulu cik dah mula neraka. Oh, anak pelatih anak ke? Hai dia keperintah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluarga kamu dari neraka. Untuk keselamat. Latih menjadi manusia yang kuat di dalam kebaikan. Untuk melatih. Untuk kuat nak kesabaran. Untuk nak kesabaran. Perlu benar latihan. Sehingga seberat apapun kebaikan akan gampang dilakukan. Nyoka yang pegah oleh Allah dalam Al-Quran. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Fal yattaqullah wal yakulu qawlan sadidah. Betumakut beh. Baik sampai takubah generasi. Anak-anak gata generasi yang lemah. Yang khawatir dia tu nasib dia. Di mana dia kalah perang akan menjadi tawanan syaitan, dan tawanan nafsu di dunia, di akhirat menjadi penghuni neraka. Nyo ehna perhatu. Hati didik kira jo bagau. Pendidikan yang menyelamatkan sampai tu akhirat. Yang latihannya nihun istilah riyadhah. Dalam Islam, pendidikan yang dibangun pendidikan yang lagenyo, yang geyuo. Lalu rumah tangga benar pendidikan yang melatih generasi-generasi yang mampu melakukan kebaikan, memperkuat kebaikan. Pendidikan yang dibangun, yang dididik oleh ulama hanya untuk melatih manusia-manusia menjadi ahli kebaikan. Tidak perlu ahli ekonomi tanpa ada kebaikan. Hanya menjadi sumber kejahatan. Apa keahlian yang lain menyahana kebaikan? Semua kekuatan dan keahlian menjadi tidak penting kalau itu berada di tangan-tangan orang tidak baik. Hanya menjadi sumber kejahatan yang luar biasa. Tanya ya cik huronyo kan pegut syariat Islam, kanun syariat. Apa mampu menjadikan semua bidang itu sumber kekuatan menjadi baik? Sebenarnya kehadiran syariatnya untuk sebuah perbaikan. Selama perbaikan hanya terjadi di setiap perilaku, lini kehidupan, itu syariat apa? Enak fungsi ini. Jadi tema-tema agama, sebenarnya tujuan dari agama adalah kebaikan. Untuk kebaikannya betul-betul baik, baik dalam arti udip dalam dunianya, menang untuk sukses usyurga dan berhidup neraka. Bandumna sisi kekuatan yang lain menjadi kekuatan yang memperkuat kebaikan, hana terpisahkan. Jadi uranyo itanyo menang secara pribadi. Tanyo yang na harta. Jadikan harta sumber kekuatan bagi kebaikan. Dengan na pengnya, dengan na harta, dengan tajet tak beramal atau na buat kebaikan dengan tak dukung li harta tanyo, maka kebaikannya akan kuat. Berarti temu umur luah-luah kami capeng hantip uro tatamah malam yang item liang ke temujik temujik yang item liang untuk sedekah yang mencapai culah calok urtuh ribet tak bersapat ui mempuluh ribet tak bersapat untuk sedekah ulima ribet tak pilih apa itu tuhek dan menyuhai kebaikan yang kan tak boleh curga berarti hek. Oh, untuk penampilan rumah paling kot bersaban lagi kau atau berlebih hati kau mana kepuan eh ni kekadaran agama baik hancur oleh sebuah penampilan duniawi. Ad-dunya mazratul lil akhirah, yang udib yang berarti udib yang sukses, udib yang menyukseskan akhirat. Udip yang sukses di saat dalam kehidupannya mampu tablo syurga. Udip yang berarti di saat udipnya tanyo selamat dari neraka. Hidup hanya untuk jadi penghuni neraka, sebaiknya tidak pernah dilahirkan oleh ibu. Nyo ke kehadiran agama sebenarnya. Ada tanyo tak pegak buat lagi nyo, kan hanya ke penampilan buat nyo. Hai kena ikhlas muta'ah dia nak ada pertimbangan syariat. Muta'ah nak pegak pengajian. Orang yang biasa batal juga nak masalah dia. Nah agama, pakai ni kai buat urung buat je. Kurang nak buat je, musuh sah ke tak? Yang putih yang berubah ni orang tiada nak tanggung. Orang punya dekna orang yang nak pergi dia jaya apa ni. Orang punya tanggung orang letak roh ni ada anak. Ada anak tak you nak berat dia lah. Ini yang jih yang satu mikir tak. Kemana semua kekuatan untuk menggiring mereka menjadi orang baik dan selamat dari neraka. Anu mada arus kebaikan yang lemahnya uranya menang-menang talu dengan arus lain. Jangan pura-pura, jangan basa-basi. Jadi harus tegar dan kuat. Maka perlu kesabaran. Yang kedua, perlu setelah riadah perlu tamrin atau bahasa lain tahzib. Tahzib iaitu menguji diri. Tanya selalu tak uji roh tu. Pu butui. Ha, kita nyonyo baik. Atau pu butui hana baik. Nyan perlu uji diri. Ha, tef. Nyo longkar. Ibab di roh nak minta curga nyo. Kiban ayah ni ke neraka. Ya. Tapi wate perle ke peng ku ke neraka anak ya. Saya ke perle ke peng hari yang pijun. Ya dadah anak betul. Agar berahnya tak pedang agama. Pulai dia kat kumpanya. Tak pedang agamanya. Pedang agama je. Watek untuk kepentingan agama. Peng dek siang. Pusti kapa kamu macam mana. Yang baik dia peng ke kepentingan agama. Munya kempa, munya kepenampilan dan sebagainya. Yang hana manfaat akhirat. Yang hana korelasi dengan nilai agama. Ubinah aja. Penting sekali. Kadang bunga tepi-tepi. Kadang-kadang kita yuk pada fikir betul kita pegang apa-apa. Pada saya salah. Draw ke ron payah tak uji. Punah betul apa itu. Kadang anak terpuh kita pegang apa-apa. Fikir betul. Pada anak betul. Hawa-hawa ke juruga. Tapi baik. Menyo. Hawa. Ya, kena reka. Tetapi kegatian lebih yang guna raka. Tidak aku menyogatian. Anak jalan aku. Anak teman curugak baik. Yeay. Pusing ya tenang ya. Menyo butuh ya guna raka. Menyo butuh galak ke syurga. Apapun tak korbankan. Demi. Untuk menyelamatkan diri dari yang ditakuti. Munyo kita yang butuh ya. Tak perlu ada pementeng nikmat tak kubahnya ke betul ya. Gaya urung ya ke tsunami. Oi budoh ya tsunami ya. Nyanyi pegah bainu perlu lihat tengku. Tinggal ikut meh hipak eh. Hanya kacau kekah ke dia. Oh nyanyi dah butuh ya. Tapi selama mata pada pegah. Nama hipak tinggal si peluh manyam ke. Punu peluh. Gerisah dalam ia. Padahal mati ke itu. Nyanyi nanah lah ya. Menanti munyo butuh-butuh itu makut ke neraka pasti sabar itu terjadi. Munyo butuh-butuh galak ke syurga pasti itu sabar terjadi. Tanpa kesabaran yang kuat sulit untuk jadi penghuni syurga dan sulit untuk menjadi untuk selamat dari neraka. Maka orientasi yang kuat lah mudik nyonyo yang pele yang butuh hat. Butuh hat. Betul-betul kuat. Artinya komitmen dalam arti tanya yang kuat bahawa hal yang paling penting udip dalam dunianya adalah penyelamatan diri dari neraka. Hal yang paling besar dan penting udip dalam dunianya adalah dia ke penghuni syurga. Dunia sesenang apapun tidak ada artinya dibandingkan dengan kesenangan syurga. Dunia semenderita apapun tidak ada artinya penderitaan dibandingkan dengan penderitaan neraka. demi menghindari penderitaan yang lebih besar akan tajuk penderitaan kecil. Demi untuk tak rempek nikmat yang lebih besar, tak tinggalkan kenikmatan-kenikmatan kecil. Sehingga yang menyenangkan adalah perjuangan, yang bersemangat adalah perjuangan, walau penuh dengan kepahitan. Itulah arti dari kehidupan. Nyoke sebenarnya misi iman, misi agama untuk udip bilageho. Maka perlu ilmu mengatakan, oh kiban udip perjuangan, udip yang berarti. Kesimpulannya apa? Mendesak sekali. Tanya tak perkaya kesabaran. Artiji kebahagiaan dan penderitaan ditentukan oleh kaya dan miskin kesabaran. Kaya kesabaran adalah modal untuk kesuksesan. Miskin kesabaran adalah sumber penderitaan abadi. Maka dalam Al-Quran Nabi, Nabi Thabi ditekankan udip dalam dunia nyo, modal yang paling inti adalah kaya kesabaran. Kesabaran adalah jiwa yang tegar, seberat apapun perjuangan mampu dihadapi dengan senyum. Han digoda oleh dunia, han hancur oleh dunia. Nyo perlu ilmu tentang sabar nyo payah merno. Nyo malam nyo tak berhenti aku judul-judul benda. Kita tepu, kita tu oh tak lupa ni teman. Hai tak tengok, tak tak berhenti juga. Mereka dia tak tengok. Kalau tak tengok, kata orang tu. Tak tengok, kalau kata orang. Mula tak tengok, pita orang tu. Kalau tak tengok, kan lebih lah orang kata orang. Mambil berat-berat tak kan? Kita tanya, jemut minta ilmu yang umpun ujung. Yang baru kalah tu. Nampun ujung. Baru kalah minta ilmu. Yang tak bangai wayang. Lupa dia saya. Kenapa nak pelik ke juruga? Nak pelik ke kepala? Menanti pendidikan. Mengagak ekonomi masa depan. Lapangan kerja. Kempun saja. Bukan. Pendidikan pun mantang yang inti tujuan dia adalah kebaikan. Kebaikan yang menghasilkan kehidupan menjadi mazra'ah akhirah. Yang urum iman menancara temiki. Back to end cara terfikir. Urung mi'iman, urung jadikan kehidupan dunianya yang sementara untuk kepentingan yang abadi. Kan dunia untuk dunia. Urungnya pendidikan yang dikata bangun kerana kita tanya, kaduh, tak pegah lapangan kerja, lapangan kerja. Olehnya, lu tak pegah lapangan kerja, katan. Kalah lagi, kan sayang tu. Urungnya pendidikan, mengatakan lapangan kerja. Mengatakan lapangan kerja. Kantunya kantor je. Leh yang kahana terima. Wah, tak ada kalang kalang kalang kong kenang tujuh nama hampung. Habis-habis mendi jauh belang-belang berakan ledek nak kala imu tu. Mendi jauh pengnya ni pelarai tik ke jitu boh tik kadang kamu tonton. Kalau sekedar untuk itu, itu sebuah kesesatan. Yang penting pendidikannya, ilmenya adalah supaya dia menjadi orang baik dan kuat. Yang ini ti udah murung iman, umat agama. Menanti Pak Pertimbang Nanggra. Sehingga kekuatan harta orang Islam. Gepu wajib, buh zakat, gepu. Supaya hartanya memperkuat kebaikan. Gejok kurang kasihan. Gejok ke tempat fisabilillah. Menjadi sumber-sumber untuk memperbaik, artinya mendukung, memperkuat kebaikan-kebaikan. Ini yang tujuannya. Urangnya kemenan. Tapi mekleh dunia dengan akhirat. Ini masalah dunia. Ini masalah akhirat. Ya. Dia dah perah nyo, nyo dah nyo tak minta peng tu dah ibadat. Oh nyo ke ibadat dia tu muji. Ya, mengklaim-mengklaim akhir ji kebaikan itu terisolasi dari sumber-sumber kekuatan. Nyo sebenarnya nyo cara kafe pun dari pelemah Islam, pelemah agama. Boleh perah nyo, nyo perah nyo tanyo demokrasi. Agama urusan pribadi, nyo politik hanya urusan agama. Sehingga kekuatan politik tidak menjadi kekuatan bagi kebaikan. Nya kan disale pun, duduk bedah kita nyo lawan perah. Hai nyo tungku nyo panena nyo ke urusan tungku nyo. Tungku urusan dia di masjid. Nyo hino nyo tempat bu mati je nyo. Bukan malah menjadi kekuatan memperbaiki Islam, memperkuat kebaikan. Tetapi semua kekuatan peng sosial ekonomi tak pisahkan dari kebaikan-kebaikan. Wate katanya kata dia ketoki hana perlu buat le. Wate katanya dia ke petani dah hana perlu le ibadat. Wate katanya kaje ke pulaen ke sang-sangnyo ke urusan danyo. Sehingga kebaikan menjadi tidak diperkuat. Padahal dalam Al-Quran dia pegah wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling tolong menolong kepada kebaikan, kebaikan. Atiji pe urang meiman udepnyo pemantang nilai kekuatan yang na bajarogenyan menjadi pendukung kebaikan-kebaikan. Nyo ke bersyukur di atas nikmat Allah yang Nabi bajarogenyo. Hana ta lakukan nikmat Allah yang Nabi bajarogenyo untuk ta dukung kebaikan, itu kufur nikmat namanya. Nya ke kufur. Kufur la in kafartum inna adzabi lasyadid. Preh hadir apa? Maka orangnya apapun cerita, amanah Allah bak tanya, semua pun nikmat Allah yang nak bajar orang tanya, guyu syukuri dalam arti pemantang yang nak kekuatan yang nak bajar orang tanya, buah kekuatan watak, kekuatan fikiran, kekuatan tenaga menjadi pendukung dan penunjang bagi kebaikan-kebaikan yang nemeli Rasulullah. Nyolah meno udip orang Islam. Nyolah Islam yang kafah wate udip lagi yo. Ha. Tiro urang Islam baru kafah ke Islam di saat gejak ublangnyan untuk gepekong agama ke. Nyan ka kita mai Islam kafah. Baru tiro urang Islam kita mai Islam sempurna di saat gemekat pemantang yang hasil hinan hana tua gepekong agama. Nyan baru Islam kafah. Selama mantang gepemekleh agama tok itu masjid golong kafah. Hala haramnya di manapun ada, kan cuma itu masjid. Nyambang kira-kira. Yang kenyang yang boleh tabur orangnya untuk kehidupan tu ke? Mai pengut dari iblis calon perang tu. Han saya bila main. Sampai terus iblis. Mai iblisnya syaitan ada dua macam. Nah syaitanul insi, nah syaitanul jinni. Syaitan manusia sebab, syaitan jin sebab. Ya, biasa dia calon ke syaitan manusia. Nya syaitan je nya tiba mahram dapat tihan kata tepu syaitan. Nya ada orang tapi ke kon syaitan pada ka syaitan. Kajinya wallahu a'lam. Kadang murahan dan mendalam untuk jemaah. Jadi berhubung ya ditekankan kepada kehidupan akhirat, tetelung penanti adalah akhirat dalam tubuh matalah. Nah, pertanyaan dayo dalam buku adalah waman ikhwanuka atau saudara siapa saudara kamu di dalam dunia. Al muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Kurung muslim dan mu'min adalah saudara lu. Jadi teman-teman, mbak masalahnya timbul pertanyaan adalah rezeki ukhuwah Islamiyah ini bahwa punya orang yang ana saban aliran ngendai meuri berikeun kira-kira orang yang itu orang aliran Wahabiyah kata yang ramai dia teh kata pada tekalan bengeh dia diambil kalau dia bengeh. Sedangkan dalam hubung dia saudara, siapa saudaramu? Dan dalam dunia kadu dalam bengeh-bengeh dalam berlih-berlih yang itu lagi ejek madal dengan hanya pertanyaan ya, cuman tidak masa bodoh itu mungkin nggak bisa dijawab. Pertanyaan bodoh ada buku, katanya ke fitnah. Sedangkan nyawa katanya yang orang mukmin babi nih pintu kabah yang orang kafir di memburu. Nah, aji ada buku terkait nyawa kita. Jadi yang gaduh bina tu, no, hendak tak perlu pada lewat. Artinya kalau masalah kita dua yang hendak dokki, mana komander? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk muliakan mereka bawa ayat penentuan penentuan yang baca penanyaan bawa ayat menyangkut dengan pernikahan. Pernikahan yang wah kira-kira ya. Kebanyakan dari masyarakat berasumsi urin janda ketika berkahwin itu kedua kali dan seterusnya tidak lagi dibutuhkan wali, sehingga bijak orang tua wali itu wali nikah, bijak orang sih nikah orang, bijak orang mebarat ramai di muda ini, bijak orang tua wali itu bijak bau dengan dengan kebaikan, terus nikah lagi ya. Sah ayat mohon pencerahan. Yang kedua, nah, kemungkinan yang kagugat pasah oleh pengadilan diputuskan oleh pengadilan bahwa konyen cari tingkat cari dipecerai. Kemudian kedahnya punya iddah ya. Lalu belum sampai masa iddah wanita tersebut keburu nikah dengan calonnya. Apakah nikah tersebut sah dan apa hukumnya? Mohon pencerahan ayat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk iman juga silakan berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang kamu muliakan, tak kesempatannya nabat dulu untuk tanya menyangkut akikah. Jadi akikah ayah yang lupa adalah wujud syukur runci ati lahirnya, baik bila ataupun dan agam yang lahir. Tapi nah di daerah lu ayah akikahnya nukubut ate meninggal salah satu runcit danyo nyan usia nikah leyan di saat kematian atau di saat kematian ibu atau ayah peuh nyan hana iplung daripada definisi akikah. Apakah nyan harus terjadi sebuah pembiaran peuh lari ningah tujuh bijabe lok akikah maklum haji akikahnya adalah dari urunci kerana nyan perleh sebuah pencerahan dari ayah. Yang kedua, ayah long sirau dina long menanya masalah yang terjadi bak dakwah-dakwah ayah lam dakwah haji danyo mengajak kepada kebaikan, tapi kadang kala fitnah memfitnah, hujat menghujat, bahkan kafir mengkafirkan. Lo sambung daripada pertanyaan dari pihak orang agama bahwa saji tanyonyo adalah bersaudara. Tapi dalam berpidato baik maulid ataupun hari besar lainnya, tanyo terang benderang takut saudara tanyo. Dan yang paling lo kesalkan ayah, yang kekenyan kurang jak ula ua. Kurang kesih kaya mitat keken dalam sebuah forum-forum terbuka, sehingganya menjadi pembunuhan karakter kepada orangnya yang tidak tuntut ilmu ayah. Nyan pun orang kecil yang tak terlalu kena. Nyan kusuk lewa yang riuk-riuk hang kena. Nyan jangkut kaga kusuk-kusuk apa orang kecil yang. Nyan ditinggal yang cucu pembunuhan karakter terjadi. Penyan orang Islam orang nyawa ayah. Sedih dong ayah lu dengar. Orang yang usir tungku-tungku lama aje yang usir ni. Salah satu menyahana salah lu dengar Abu Dukir Ayah almarhum menyahana salah lu dari usir Madinah. Tapi orang yang tanya kadang-kadang baru kayak pun tapi je kun ke kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu Ibu Ibu Ibu jawaban yang pertama itu yang disebut ini kuat. Pertama menyangkut dengan ikhwah, saudara, saudara seagama. Jadi tanya li Rasulullah dan li Allah menjadikan antar seagama adalah saudara. Dalam persaudaraan punya hak dan kewajiban yang na ilmu rawi, na etika, na ilmu, yang ilmu cara dalam pergaulan, pergaulan dengan asdika, pergaulan dengan ashab, pergaulan antar sesama orang Islam, yang sebenarnya karena aturan na ilmu lah ilmu. Cara ji sesuai ke ilmu yang mas ilmu yang pada mungkin dah jawab tak buat ji hanya pertanyaan ilmu tak buat ji dah terhak musahabah haknya yang kategorikan akhlak di dalam pergaulan, bijaksana di dalam pergaulan. Dalam persoalan serang menyerang iji nasabah serangan yang dijua, na serangan yang dilarang. Nyampe pegang ngilme le. Ya, pegang ngilme. Artinya mana? Tugas tanyo bukan mencari permusuhan. Mempersatukan. Tetapi di sisi yang lain amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Artinya menyuna kemungkaran nyan harus ditegak. Nyan aturan rumus, rumus hudai pun, rumus ilmai. Ma'ruf tak perkuat, kemungkaran tak pergada. Walaupun kemungkaran nyan dilakukan oleh anak rahim dayo, anak darah dayo. Tanya nak anak tu. Di taat dipubut salah. Kan tak jadikan tak batalkan je sebagai anak. Baca anak dedek ku anak juga. Kan menang. Tetap sayang, tetap anak. Tetapi di sana kemungkaran tetap tegak. Cegah. Cuma ikan dalam menghadapi nasihat dan kemungkaran. Nyan perle pertama menyuruh nasihat. Geyulah agama wajadilhum billati hiya ahsan. Bil mu'izatil hasanah. Cara-cara mu'izah yang baik yang mempengaruhi bukan menghancurkan. Olehnya tadi gerina perbatahan. Lakukan bil ahsan menyukun urace uli abu mati ranting baik baca maka adranyo yang salahnya dah berputuh baik dah serah pertama ialah sarah urung berputuh salah nyan berputuh wate urung berputuh salah apa berputuh baik tidak serah dah berputuh lah om si. Nya iron cara pega urang menang nyan salah. Nya putoi si katanya sabo kesalahan si. Pertama urang salah si salah. Wate ta putoi urang salah dengan cara-cara yang salah juga salah. Sesalah apapun memperbaikinya harus dengan cara-cara yang baik. Nya yang nyai konsep ji. Cuman wate kana kasusnya pada dapat ithai le. Kadang hinan tengah pulih-pulih berai kanya. Ni urung jeh pina ke kena menggebalah tu mendek. Mendengar urung pakai mendua salah. Yang salah hanya biasa aja mano aja. Urung hanya akui salah roh. Yang salah tetap orang lain. Tidak. Siapa yang salah? Orang lain. Nyunar purmoh lako memasalah. Yang mendua pegang salah roh. Hanya yang pegang salah roh mendiro. Orang baik itu bukan orang menyatakan orang lain salah. Tetapi melihat kesalahannya dan memperbaikinya. Tuba liman syaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Alangkah bahagia orang yang sibuk dengan kekurangan dan keaiban dirinya lupa kepada kekurangan orang lain. Maka dalam halnya nyonyo persoalan ji itu persoalan tanyo persoalan akhlak orang. Persoalan kebenaran dan kemungkaran itu satu persoalan. Persoalan akhlak itu satu persoalan yang lain. Jadi yang enggak bagi bahan. Di saat ada saudara yang salah, hancurkan kesalahan, jangan hancurkan persaudaraan. Di saat nak terjadi permusuhan, jangan tambah permusuhan, hancurkan permusuhan, tapi jangan ada musuh yang hancur. Nyo ke konsepnya yang numeli Rasulullah. Menghancurkan musuh nyo tahap paling terakhir kamu aneh itu. Ya Nabi utek pakat nama Islam jamu kira turak tarai. Ya nama Islam, gajah gegot. Pakat nama Islam dan gedakwah. Di saat lawan Nabi baru pembedah perang. Eh nang pupu ka perang. Empu pun kan perang mupu tak. Jadi dalam halnya persaudaraan maka di dalam pergaulan interaksi antar sesama umat Islam nyo perle bijaksana. Taulan tiga tu kiban bijaksana kesalahan tidak dibiarkan tapi persaudaraan jangan dihancurkan. Maka dalam penanganan ini tidak semua orang bisa. Ini pun masalah ini tak pegah ke pendakwa. Pendakwahnya kan sebenarnya dilahirkan sebagai pendakwa karena nak wira ni. Mekena kata ke pegah apa nak tu. Kan pegah salah kan. Saya mihana tak pun ni nak terpedium-pedium tak pegah tanya tak ayuh tu mena kena. Tak salah. Yang iwa salah. Ada orang-orang yang lemah. Habis anak saya pergi kan. Wata ke dakwah salah. Ya ke dakwah. Ya ira ni yang nyolakon hana ketemayang nyen lagi nyen urung hana temayang gebui. Nya ira ni eh ngelakon gen eh ngembui ben eh ngelakon. Kak ada perintah urung mati. Yang getam ya hana gerai ya. Ya ada gitu bayang ya dosa rok lakau. Bela teka beli mu dosa lakau. Gara-gara dosa lakau. Tayu mu dosa permoh lo. Hai nyo nyo udah hana temayang sila gebui. Tetapi bek tayu permoh. Hagi eh dia lakau ke. Bela gede. Jida betah. Mampakan salah orang ke salah rok ni kena urunya. Hai lagi dia ada penyakit salah tak ada doktor. Salah ubi ubat. Tiga nyampe anak itu. Sudah ada kali umat salam dan jatuh lain pakan mana pakan mudah. Ya pun pakan sikap pun kan di telah. Ambat. Maka yang duri urung malim, urung malim. Ha? Ya duri urung doa, urung doa. Itanya handa doa, handa duri urung doa. Cuma ini masalah pupuk menggelak gini, galak gini, kenggegop. Yang ubahkan kan yang terkait. Itu masalah ubahkan macam. Ini yang terkait. Dia ada orang jawa api. Dia ada orang jawa macam dia, katalah lompom-lom tu. Hai pun tak serah orang jawa, orang jawa, orang apa je tu. Yang penting kalau ada yang salah, di mana salah, ayo perbaiki. Ayo kita duduk. Tapi cara lihnya ni urungnya pi be sombong si yang nak putui roh tak gop salam dengan dum ha ha memangnya atranya nah lagi ada petupat tanti nombor tu belum cucun nah petupat ini om cucun ide ide cucun ide tapi tapi ha tak pergi tak pergi lah tak pergi lah tapi tapi tapi anak lah agak yang kedua pertanyaan haji menyangkut dengan kubu nak kibai dan ada fikir pegai yang meno azab anak fikir meno yang baik tak ada fikir dia sebab Allah hana gepegat bak getanyo okay? Hana gepegat bak getanyo idonya yo panca indera dan kemampuan untuk mendeteksi segala kekuasaan Allah apalagi menyangkut dengan gaib nyan hanjet daya uku ngen pikiran danyo pengalaman udik doya dengan dasar pengalaman udik doya daya uku kubu dia nyan hanje cuma yang terpule yang namanya gaib adalah perkara yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera manusia dan otak manusia hana dicipta oleh Allah mampu untuk menggambarkan bagaimana bentuk hakikat dari persoalan gaib itu. Tanya tugas iman mantap. Bentuknya majhul lana. Tapi Allah mampu melakukan sesuatu yang han mampu terjangkau oleh utak dayo. Tak dayo BO dengan apa. Terbatas. Nabi kemampuan otak oleh Allah ke tanya terbatas, secuil. Jadi yang you fikir eh yang nak kemampuan otak mana? Pegah lah dunia pergi alam barzah lang kubu pegah wati gupoh ya teruk kudih bumu yang ketujuh mata kubu tungkat muda dia kena wata tiga kak ya dia fikir dia yo kak ni dah mahu mang dah juaju sahabat mana anak kemampuan utang untuk mengukur persoalan gaib jangan persoalan gaib sahabat dia pegang kubu ke uruan alam barzah alam barzah punya karakter sendiri yang berbeda dengan alam nyata orang dia pun makhluk Allah yang dipegat berbeda dengan kehidupan dunia yang namanya gaib han mampu deteksi munyo lagi ke encampli yang nak kena yang meriman ke encang peli mana karena ke encang pelinya dideteksi oleh rasa tak yakin encang pelinya ke encang iman ke kena karena jika menyangkut orang gaib karena tak ada rasa saja tak ada pengelidah atau dia tak kalah dengan mata Segala nyo warna semuji nyo putih dah kadang mata. Nak kena iman ke semuji putih? Mana kaiman yang ke? Karena nyan mampu tak deteksi dengan pancai indera. Lihat utak manusianya menuju ajak yakin kekuasaan Allah sampai teruk alam gaib yang bersih lagi cing bakung dari cing motor. Cok cing bakung yuk pedit ton motor yuk. Pergi cing cing takar kan? Tak nampak? Tak tudip. Ton motor dengan cing takar. Ya, ni duduk takar wakilo ya. Maka beriman tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Tinggal ada kejadian memang ada yang aibnya, ada kejadian memang ada fikir dia. Baik watih haid tanya fikir, kang kakak, akui mentang tanya haid tak fikir. Tanya hana mampu, tak fikir. Dan persoalan sampai wakhirat, bukan persoalan yang tergantung kepada rasionalitas. Yang baik mustahil mentang tanya. Dia tak akui kekuasaan Allah, mampu. Sudah rasional semuanya. Walaupun han mampu tak gambarkan lewat tak reo. Tapi tak akui bahwa Allah lebih banyak mampu melakukan. Ciptaan Allah. Han mampu tak fikir dia tanya. Tapi Allah mampu mencipta. Menan mentangnya maka tanya beriman. Jadi persoalannya. Menyona pulang cerita-cerita. Kadang ceritanya. Bukan nak cerita istilah Iliad. Atau cerita tentang gaibnya yang kendasar dalil yang valid nyambek tak mendawa tadi inan hal itu mendawa kata tandu ya hal itu mendawa tak ada lagi tanya ia hitung jagun tapi ni anak-anak sepuna yang pada jaga yang dia pada jaga pipeng tan tak pun anak mekatan belang anak aduh tak ada apa dia jaga boleh jaga tan. Nampak. Selanjutnya. Pernikahan dan perlewat di janda. Urus janda pernikahan dan perlewali. Ijih yang yang you amalkan dan tak bertanggungjawabkan. Hukum ji tetap urineng. Hanya drog kan wali urineng drog. Iban drog wali drog je. Pernah nak mungkin. Hanya dia wali. Wali ke drog. Oh nak persoalan tahkim yang ke persoalan gampang. Hanya menang-menang di rumit. Punya orangnya hek tu. Tak rupa model tahkim yang besar. Ada tak ada kerana tak ada tahkim. Hai tahkim keserah diri urina. Batira orang yang untuk perkahwin rog. Yang cara tiap jai tu. Mau orangnya tak apa yang tengah berlaku orangnya tiap nanti cara. Tiap tatan tu. Malah tu nak pegah. Ni baik Medina. Gak kumpul kahwin ni leung ke. Ni mana nyen pi ngam pi kata lah sebab tu. Ni baik Medina gak kumpul kahwin lo. Yang betul cara pegah ke mana? Ni baik Medina ke roi gak kumpul Medina lo. Ya betul ya ya betul ya ba. Karo yang buat salah yang ten buat pi salah. Hanya dia dah nak tanya ni yang tu. Ha? Cuma kadang mana untuk menghindari bayi-bayi pecerai WH tak kan. Kau kepikir ke neraka kan. Kau kepikir ke batal lah curugan ke neraka. Bayi pecerai ni lewat WH hidupnya. Bukan tu menang ke pergi. Mak aman. Dia nak hek dapat dupak untuk menang. Dia hukumnya tetap berlaku harus nawali. Dan hanya pernikah. Droga sebagai wah. Sebagai wali. Olehnya masalah urinang yang janda. Iganya syarat perkahwin berizin raw ke. Tapi kan draw wali. Syarat bena izin gaknya. Bak wali. Artinya walinya kali wali mujbir. Baru je ke perkahwin apabila nak. Nak izin bagi orang yang kali perkahwin tiga. Hanya orang yang janda yang perkahwin leah ke tanpa izin. Hana wali mujbir ke. Bena izin lah kan. Lanjut masalah hukum menyuka ke pasah masalah fasah ke wak kembali pun le pasah lam idah kawin hana idah nya hantar idahnya adalah manik nikah Iddah adalah manik nikah, penghalang sah nikah. Jadi tetap nikahnya harus selesai iddah. Yang bad. Oh, akikah lo. Salah akikah. Akikah memang disunatkan kurung si untuk geti akikah. Ha. Tetapi di urung yang geusianya mesti jina kurung si kan sunat si akikah kan. Tapi urung si nyo geizin ke solain. Urung si tapi geizin ke solain untuk si akikah. Si akikah. Cuman meno. Menyo. Karena si akikah. Menyo solusi ni lebih baik. Meno aju mada. Menyo perlai kepala ke orang yang kau meninggal ya. Hai tak si aju kera di dia. Dan ni pala am dengan kaya. Beda bubuk yang lagi. Di luar aturan. Menyo untuk sekedar menghasilkan. Hasilkan fahla. Cuma baik tak tham si urung terdekat. Tak berputus bentuk. Yang kat ketim-ketim bukan duri kan. Dia nak salah cara berbuat. Tak berputus salah. Baik tak tham. Dia nak si aju. Nak bukan duri aju. Tapi cara yang putus. Mena nak berbuat. Tak pernah. Baik dia tak tham. Kena buat kan. Kanan terdekat lagi kan. Tak berkat yang salah. Kan salah terdekat. Kan salah bukan duri. Cuma tak pernah cara yang putus. Bentuk. Dia nak salah. Belum? Fitnah dalam dakwah. Oh, fitnah-fitnah dalam dakwah. Kan fitnah sebenarnya. Ya, dia pegah fitnah mana. Ya, dia daripada itah, dia tahu fitnah. Yang terjadi fitnah mana. Nah? Kadang pegah fitnah karena orang dengar, nak orang dengar. Ya. Yeah. Hai lagi, kerana cemekam. Terus orang kegusu, eh pegah, ya pun sakit kan. Padahal kan, dia orang kaki ke cemekam. Hai orang cemekam, kadang tak perlu tak gusu api salah, tak perlu api salah. Nampu sakit tu. Terus lain gini, ya gusu. Membengih tiganya. Man so salah. Man dua nak salah. Bakal ni. Tak tanya apa orang gusu. Ilang ku tujuan ku gusu. Mengak pulih. Mengiganya nak kira kecil mekam. Tak gusu api sakit ke? Hai udah nak tengok orang habar. Gak tak pegah api salah tiganya. Kadang menan. Nyampe ada pada sakat suh sila. Ada kadang kau menan si. Ia orang yang si menan model pasaran ke pegawai. Yang biasa betul. Ia orang je saya kata ke. Ika yang dah sepuh. Ia biasa pasaran ke benar ke. Ia orang jauh benda lah. Oh kan. Brok cima. Brok nyo. Brok je. Yang nak mengeh-mengeh. Yang biasa betul. Dia yang cakup pi julap. Mana orang teruk. Teruk lah. Eh tau ke dia. Benda-benda ke. Kaga suh je. Ya kung gerok. Ya orang cipu ya tuh tayo. Ya pasal-pasal lagi. Lo tinggal lo nyama kan. Dia cerita. Untuk gambaran. Jadi. Orang Aceh jaman kan lagi Aceh. Orang nyo kain ke jauh medan. Ya jaman nyo so yang jauh medan. Yang pusuk olam. Lebih banyak wajib. Ya dia berami yang tu tiga. Orang Aceh. Yang pun kain ke jauh medan. Pokoknya lantung ini tunang teringat deng lantung medan dia jual. Dah berbira lah ke dia medan. Terus ke dia mau rempah dengan orang batak. Mau orang batak pergi habar kan gak sahai je. Dah gedang dia mau pakai kan. Pakai ia kan gerak kok ke. Padahal ini kaibat. Ini bahasa punya pasaran ini menan bahasa. Ini kaya rumah bahasa lembut-lembut. Ini juga punya ehnan kalembu ini. Pun bukan kita yuk kan ada biasa ada dengar sekali. Kan? Jadi biar pada sah le, biar tak salah orang kau. Kada, kada ikut ya biasa pasal lain. Kan kau bukan ada ada tengah gua ke, mesti tak cinta ke tak kenyang ni mudah tu. Okay. Hadirin majlis pengajian dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio yang dalam, pendengar radio yang di rumah dan kami yang ada. Baik, untuk selanjutnya sebuah banyak sebuah pertanyaan yang saya dapat melalui SMS. Yang pertama ayat dari Bidadan berkaitan dunia darah. Ayat itu menyebab kesadaran dan keinsafan hampir dapat lagi. Wajah satu dari nyosan kalah tapi itu tidak ada jauh. Kemudian yang kedua, ayah mohon solusi dari ayah dalam menghadapi istri yang kurang sabar, baik dalam menjaga anak ataupun hal-hal lain. Kemudian yang ketiga, ayah gimana solusi ayah agar syariat Islam di Aceh mudah-mudahan sebagaimana yang karena dalam amanah undang-undang di Aceh. Yang pertanyaan kepada ayah mohon silakan. Pertama. Pengen sekarang gede-gede. Ini ada pengen bunuh. Ke gadahnya biasa. Ini item gada baru luar biasa. Pakan udip dunianya penuh godaan ini. Tergoda. Tertanya nak nafsu keindahan dunia sesuai dengan nafsu menggoda. Sehingga tergodanya gada kesadaran. Pembunuh berkelam dengan tabunya rencana kaget tanya ke kutimnya kaget. Banda pulain model baru bajai ini pada kau. Langsung ke rumah awak dengan modelnya. Lepas itu fikir juga pada minta peng. Lepas itu fikir juga orang tak jauh pulang. Udah tahu lupa ini ke bagiannya ni juga. Oh ke ketua tabunuh. Gara-gara pun galak ke model baru bajai. Hanya contoh. Baik itu ditawar pun lain, program lain, macam-macam yang nak mempunyai akhirat. Dua je dah benar. Dia sempat menarik. Maka perlai kesadaran. Engkau je pegang menang je. Mengat gampang sadar. Enggak? Yang ke baik nak tanya. Baik tergoda. Untuk baik tergoda, baik panjangangan. Karena mandung betul. Terkala rumah tipinya, terkala macam-macam tengah ke neraka pinyo tengah ke syurga betul mendu-mendu akai ke kereta yang timu bah nyo-nyo mendu akai kaidah kok hek pada ubah pu sebab hek karena penyebab pertama panjang angan-angan selalu terbayangkan kehidupan uke yang panjang sehingga sibuk pikiran semiki untuk menata kehidupannya sibuk tubuh bergerak untuk menata kehidupan yang panjang. Tapi munyo hana terfikir ke udah buka. Bayang tak? Ya insyaallah ke. Tu ya ju cok keputusan dia ni singa. Eksekusi mati tembak di tempat singa. Ya insyaallah meneknyo kagak ada. Ya ratib saya saja la ulai la ilaha illallah la ilaha illallah apa pun dosa lu ya Allah yang pada urang ni pemahlung dengan sampai tinggal mati bila hanji panjangangai ji tapi tak bayang-bayang tak tahu de pun le nyo pun le ji nyang ke ngenyan hai tim gadu olehnya ya long tentang kehidupan yang susah paki menyogasin paki menyo susah. Ini jebakan syaitan. Asyaitanu leda ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Selalu bayang-bayangkan petat gasin petat mano indah tadi. Yang ke ba indah kaya pet gasin takut hana mampu apa jauh. Menyan ke laule tapi. Berapa jangka tu menyan laule? Tapi ke mana ni ji? Yang kerja lah agama apa? Oh, baik ya ke pet urang yang kuat sabar tidak takut pahit. Pek-pek, pergi bau ke? Hai, kaya uli ke aju. Oh, pun pergi dua. Dah ibadah ya. Ibadah pun tak ibadah, pun tak baju ke. Hai, ada uli, ada uli ke, kaya uli ke. Jangan aku kata aku pergi ke uli ke pada kan. Susah, si. Tapi tengok orangnya mentang, si udib. Eh, bayang-bayang tu pergi. Ada sikit, tak wakal bahawa Allah Ta'ala. Munyo kena, nak si nak, munyo kena. Tak nak tanya kena, habis. Mandung pun leka kaya harap, mandung katian. Udah fikir dua. Ubah je mentah. Olehnya udepnya hendak tentang. Baru fikir-fikir trip tak udep dah kemati ke. Aku tengah cijak baru rumah orang. Yang tengah dia tak baru rumah orang baru orang meninggal. Tak mentang tiplek-tiplek. Hai tiplek mentang bapak-bapak jenilah. Nampak dia fikir target triplek kan. Dia rencana pungkeng ke kan. Dia jendela rumah triplek. Kipek labang kan habis sama. Ya tak. Dia tak ada bintih lah. Bintih mentang kalau lengu plaster. Nampak dia fikir cita-cita ke mana. Rupanya hantik umur untuk plaster. Dengan rencana-rencana plaster kabel umur ke. Ya. Dia fikir-fikir model jendela kena pegang. Tak payah awak buat Allah Ta'ala. Hampir pegang. Rupa je hantai umumnya. Cuma itu nyumpuh panik. Menyuangangan panjang tapi-tapi hantai umum. Lupa huka-huka tapi panjangan tu. Hantai umum. Ku cita-cita kita nyumpuh hantai umum. Ada tak target, ada pegawai rumah. Hantai umum kita mendapat. Kan? Kata orang sagu, kata terupah. Apa yang nak batik, habis golam tu. Yang ketamak ni. Dan mandumnya timbul karena panjang angan-angan. Yang ke penyakit yang paling berbahaya yang menghancurkan akhirat, panjang angan-angan. Selalu membayangkan hidup itu masih panjang. Jadi hanya mempersiapkan diri untuk mati setiap saat. Ini cara untuk God. Baik panjang angan, baik ada fikir. Fikir mentang ke mati yang panjang. Kebutuhan mati yang panjang itu yang perlu diingat. Ke hidup yang panjang. Menyelamatkan kematian yang panjang artinya hidup setelah mati nyan yang perlu ingat matinya tiada udipnya tiada kira kah pulam menghadapi solusi menghadapi isteri yang tidak sabar menghadapi orang yang tidak sabar harus lebih banyak sabar. Untuk menghadapi orang sabar, sedikit sabar sudah cukup. Tapi menghadapi orang yang tidak sabar, harus sabar sebanyak-banyaknya. Menyuhan sip talu tu. Relah tu. Hai menghadapi orang baik, orang hanaga baik, ya. Hai tak hadapi orang yang gaj, mah. Ada hanaga tak asyik je. Murung gaj mendung terima. Tapi haik dah hadapi urung bro menyahan tip ke tu. Maka waktu dah hadapi urung bro pemberat ke draw tu. Menyahan haik kaka gagal hancur rumah tangga. Gimana urung ke cocok pada sabam tu. Ingat ju. Ingat ju sejarah Nabi-Nabi je mu kan. Tak ingat kan angka pulih ke agak teruk pasal nak rumah nak sabar. Oh, tak macam perumah haik hadapi lebih. Napa lagi bergerak boleh jejak tenang mah nak mengadu buat tenang mah nak menumpa tenumpa tenang mah tenang mah pergi dengan berang-berang air permoh pun dah pergah aku dah aku dah aku fikir lelaki ni dia juga lelaki ni air pun dua ada dia pergah sapu aku pun dah pergah balam sabar ni dua ada. Ada pergi permoh long permoh roh dah ini pergi roh. Hai benarlah kira-kira. Lupa batai. Untuk dia cari Islam. Nyoh bahasa apa tak om? Ni minta juru-urung bangai yang nak galak cari an ni juru. Nyoh apa tak om? Baru dia cari an Islam. Munyon ironyo Aceh, Aceh sebenarnya beda dengan provinsi lainnya yang boleh terdepu di umat Islam. Di mana syariat bu mengkaji ke regulasi undang-undang kaitan mengdalam ranah kekuasaan nya Aceh. Tetapi ironyo yang dapat tanyakan bahwa di saat menjadi amanah undang-undang nyo ke tugas leader-leader yang memimpin Aceh. Arti ji huranya yang pernah dipertanyakan. Amanah undang-undang adalah syariat dalam kanun 2012 berada di tangan siapa? Nyatakan pertanyaan. Kalau mau hidup syariat, kasihlah syariat pada orang-orang yang tahu, cinta dan setia kepada syariat. Yang mana tak ada rumah ni? Munyo istilah ji. Munyo ka rencana tanda pegak rumah, pasti yang pegaknyo benar utuh yang cara. Munyo utuh hansip cara mau pegak rumah, nyen tah harap boleh rumah, ana mungkin. Maka dalam halnya salah satu munyo kajian yang syariat dan munyo tapegah syariat di Aceh dalam persepsi sebagai amanah undang-undang, yang mengurus syariat harus punya kapasitas dan punya kemampuan menyiasati syariat itu menjadi integritif. Artinya syariatnya menjadi sumber perbaikan, dan kekuasaan adalah sebuah kekuatan yang memperkuat kebaikan syariat. Di saat politik hanya memperkuat syariat, maka syariat tidak akan kuat. Di saat kebijakan kekuasaan hanya memperkuat syariat, syariat tidak akan kuat. Di saat kebijakan ekonomi hanya berpihak kepada kekuatan agama, agama tidak akan kuat. Maka harus cok konsep lagi dipegang oleh Allah dalam Quran, ta'awanu 'alal birri. Tolong di atas kebaik. Mana tolong kebaikan, semua kekuatan perkuat kebaikan itu. Tapi orang yang tidak cinta syariat tidak mungkin mengambil kebijakan untuk memperkuat syariat. Cuma pada kadang-kadang hanya sekedar basa-basi untuk keamanan kekuasaan saja. Yang maka tadi sedut ujung ji sangat ditentukan syariat di Aceh, ditentukan bagaimana budaya politiknya. Nyo dalam ranah kekuasaan. Terima kasih. Haji.